Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib ini. Kita sudah mulai di kisah, sudah sampai di tanda nasab, yaitu fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi. Jadi fathah menjadi tanda i'rab nasab bertempat di tiga tempat. Fa di sini, fa ini ya. Fa ini adalah fa fasihah. Fasihah artinya menjelaskan ya. Mengapa fa ini dinamakan fa yang menjelaskan? Karena fa ini menjelaskan dari jawab syarat yang terbayangkan. Jawab syarat yang terbayangkan. Jadi seakan-akan ada orang yang berkata kepada musannif, "Wahai penulis, engkau telah menyebutkan tanda nasab. Lalu di mana saja tempatnya?" Jadi sebelumnya kan sudah disebutkan bahwa nasab itu tandanya ada 5. Tandanya ada 5. Yang pertama fathah. Nah, 5 tanda ini tempatnya di mana saja? Seakan-akan ada yang bertanya seperti itu. Lalu musannif menjawab, "In arata ma'rifata dzalik fa amal fathatu." Kalau kau ingin tahu hal itu, maka sekarang aku jelaskan. Fathah menjadi alamat i'rab nasab di 3 tempat. Jadi fa ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang terbayangkan tadi ya. Tanda i'rab nasab tempatnya yang pertama adalah fil ismil mufrad, di isim mufrad. Isim mufrad ini tidak membedakan apakah i'rabnya dohir seperti ra'aitu zaidan, ini kan dohir ya, dohir itu jelas, atau terbayangkan, terkira-kirakan seperti ra'aitu al-fata. Al-fata ini huruf terakhirnya ya, jadi tidak ada harokatnya, walaupun aslinya berharokat fathah tandanya, tapi fathahnya ini tidak bisa terlihat karena huruf ya ini kan bukan ya ya, huruf alif ini kan tidak bisa menerima harokat. Dan ini juga tidak membedakan apakah laki-laki maupun perempuan, tidak membedakan juga apakah i'rabnya mu'annas itu jelas seperti hindun, ini kan kalau nasab kan hindan ya jelas, atau tidak jelas, tidak terlihat seperti khubla. Ini ada huruf alif di belakang. Kalau kata yang huruf alifnya terdapat di belakang, kata yang akhirnya berupa alif itu di dalam ilmu nahwu ya, di dalam ilmu nahwu itu kan disebut dengan isim disebut dengan isim maksur ya. Disebut dengan isim maksur. Jadi kalimat tadi baik al-fata ya, al-fata maupun al-hubla, ini namanya adalah isim maksur. Dan penjelasan tentang isim mufrad ini sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Di alamat rafa sudah ta'rifnya ini sudah ada, yaitu kata yang tidak mufrad, tidak jamak, dan juga tidak berupa asma humzah. Kemudian tempat yang kedua adalah jamak taksir. Tempat yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir ini pengertiannya kata yang berubah dari bangunan mufradnya. Jadi antara jamak dengan mufradnya itu berubah. Perubahannya itu bisa ditambah huruf, bisa dikurangi huruf, bisa dengan merubah harokat dan selainnya. Contoh-contohnya juga sudah dijelaskan di i'rab, di pembahasan i'rab rafa. Dan i'rab jamak taksirnya juga tidak membedakan apakah jelas seperti ra'aitu ar-rijala. Rijala ini kan jelas ya, fathahnya jelas, atau tidak jelas, tidak terlihat, tidak nampak seperti ra'aitu usara. Ini mestinya i'rabnya kan terletak di alif ini ya, dan ini termasuk seperti tadi isim maksur. Jamak taksir ini juga tidak membedakan apakah untuk lelaki atau untuk perempuan. Kalau lelaki contohnya tadi ini contoh lelaki. Kalau perempuan contohnya hunud, ra'aitul hunuda, saya melihat beberapa hindun. Jadi hindun ini adalah contoh jamak taksir yang berupa perempuan. Kemudian tempat selanjutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari dinasabkan menggunakan fathah ini ada syaratnya, ada dua syarat. Ini dua syarat ya. Syarat yang pertama fi'il mudhari itu kemasukan amil nasab dan tidak bersama dengan salah satu dari dua nun ya, salah satu dari dua nun taukid, dan juga tidak bersama dengan nun jamak inas. Jadi ini syarat yang pertama ya, nasab ini. Syarat yang kedua tidak bertemu ini. Jadi kalau fi'il mudhari tidak bersama dengan amil nasab, maka fi'il mudhari i'rabnya rafa dengan dhammah ya, karena yang merafakan itu namanya amil maknawi. Amil penyebab i'rab tapi tidak terlihat. Amil maknawi tajarrud ya. Jadi fi'il mudhari itu kalau tidak ada amilnya ya i'rabnya rafa. Kalau fi'il mudhari bertemu dengan salah satu dari nun ini, ada nun taukid, ada nun jamak inas dan kemasukan i'rab kemasukan amil nasab, maka mohon maaf ya, ini yang dimaksud bukan nun jamak inas atau nun taukid ya. Syai'un ini yang dimaksud adalah alif tasniyah atau waw jamak atau ya mu'anasah mu'atabah, ini yang dimaksud dengan syai'un. Jadi kalau fi'il mudhari bertemu dengan alif tasniyah atau waw jamak atau ya mu'anasah mu'atabah, maka nasabnya tidak menggunakan fathah tapi menggunakan membuang nun. Contohnya lam yadriba, ini asalnya kalau rafa kan lam yadribani ya, ada nunnya. Jadi asalnya yadribani, berhubung ada lan, maka lan ini menjadikan fi'il mudhari nasab dengan membuang nun. Jadi lan di sini adalah huruf nafi karena menafikan fi'il, dan huruf nasab karena menasabkan fi'il, dan huruf istiqbal karena menentukan zaman fi'il mudhari menjadi istiqbal. Jadi fi'il mudhari itu kan kalau tidak ada tanda apapun itu kemungkinannya bisa tiga zaman ya, bisa dua zaman, bisa istiqbal, bisa hal, bisa masa yang akan datang, bisa saat ini. Tapi lan ini menentukan makna fi'il mudhari menjadi istiqbal. Dan yadriba ini adalah fi'il mudhari yang dinasabkan menggunakan lan, nasabnya menggunakan membuang nun, dan alif di lafadz yadriba itu menjadi fa'il. Contoh yang lain yang bertemu selain alif adalah bertemu dengan wawu atau ya. Jadi bertemu wawu jamak atau ya mu'anat mukhotobah ini tanda i'rabnya sama, yaitu dengan membuang nun. Asalnya yadribuna dan tadribina, tapi berhubung ada lan, ini nunnya dibuang. Kemudian sekarang alif ya. Tadi fathah, sekarang alif. Alif menjadi alamat i'rab. I'rab nasab ya. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati. Alif menjadi alamat i'rab nasab bertempat di asma' khamsah. Jadi asma' khamsah ini menjadi alamat i'rab nasab memiliki beberapa syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Syaratnya adalah harus mufrad, harus tidak ditasghir, harus dimudhofkan. Mudhofnya harus ke selain ya mutakallim. Dan ini pengecualian-pengecualiannya sudah dijelaskan di pembahasan rafa. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannas salim. Kasrah menjadi tanda i'rab nasab bertempat di jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak adalah kalimat yang dijamakkan menggunakan alif dan ta tambahan. Ini pengertian dari jamak muannas salim. Contohnya khalaqallahu as-samawati. As-samawati ini jamak muannas salim karena jamak dan akhirnya diberi tanda alif dan ta, diberi tambahan alif dan ta. I'rab dari ayat ini khalaqa fi'il madhi, Allah fa'il yang dirofakkan dengan dhammah yang terlihat, samawati maf'ul bih. I'rab nasab, tanda nasabnya menggunakan kasrah. Mengapa kasrah? Karena jamak mu'annas salim. Jadi jamak mu'annas salim itu i'rabnya menggunakan kasrah ya. I'rab nasabnya menggunakan kasrah. Nasabnya disamakan dengan jarnya karena menyamakan pada aslinya, yaitu jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim ini adalah asli ya. Cabangnya adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ini adalah cabang dari jamak mudzakkar salim. Dan dikarenakan jamak mudzakkar salim ini i'rab nasab dan jarnya sama, maka cabangnya juga harus sama. Jadi para ulama atau orang Arab ya, orang Arab menasabkan menyamakan nasab dan jarnya menggunakan ya. Ini jamak mudzakkar salim. Dikarenakan jamak mudzakkar salim nasab dan jarnya sama ya, maka supaya cabangnya sama dengan aslinya yaitu jamak mu'annas salim, maka jamak mu'annas salim antara nasab dan jarnya juga i'rabnya disamakan. Kemudian selanjutnya ya, tapi ya ini kita lanjutkan di video setelahnya saja. Wa abal ya'u wallahu a'lamu bisawabi.